Mitra Bisnis, menurut pakar sosial politik Hirmawan Sulistyo, beratnya beban ekonomi yang dialami oleh masyarakat di level bawah adalah faktor kuat yang menimbulkan berbagai kerusuhan skala kecil yang terjadi hampir setiap hari di tengah masyarakat kita. Untuk membahas apakah perbaikan kualitas ekonomi memang cara efektif untuk mengatasi masalah ini, segera kita berbincang dengan Hirmawan Sulistyo. Baik Pak Hirmawan, menurut visi Bapak, jika kualitas ekonomi masyarakat di level grassroots diperbaiki, apakah secara otomatis bisa mengatasi maraknya kerusuhan skala kecil yang terjadi hampir tiap hari ini, Pak Her? Oh iya, meningkatkan daya tahan ekonomi sehingga daya tahan sosialnya juga meningkat juga. Sekarang Anda lihat ya, di Jakarta misalnya, orang mulai marah, macet, segala macam gitu. Tetapi kalau kita lihat, apa yang ada di jalan itu adalah mobil-mobil mewah, sangat mewah, bukan hanya mobil premium kelas-kelas RC, BMW, Audi gitu. Tapi mobil sekelas Jaguar ke atas, Bentley itu sudah banyak. Nah, artinya apa? Buat mereka, masyarakat kelas ini kan tidak bersentuhan dengan realitas sosial yang di bawah. Yang orang sekarang lari ke sepeda motor untuk khusus untuk Jakarta gitu. Dan daerah-daerah lain juga banyak. Lantas apakah Bapak melihat adanya upaya pemerintah untuk mengatasi masalah ini dengan meningkatkan ekonomi masyarakat bawah? Ya, nggak ada. Pemerintah masih disibukkan dengan urusan politik, dengan persoalan-persoalan elit gitu. Mengendalikan DPR aja masih susah gitu kan. Dari bawah ya dibiarin aja, dibiarin karena memang tidak ada kapasitas untuk melakukan itu. Jadi bubble ekonomi memang berbahaya ya Pak Her? Ini kecenderungan bubble kayak begini ini berbahaya dalam pengertian. Ya konflik akan ada terus begini di semua level. Kerusuhan kecil, skala kecil itu di bawah 3.000, 5.000 gitu. Habis itu cepat hilang. Besok meletus lagi di sebelahnya, sifatnya sporadis, kecil, tapi ada di mana-mana, cepat meletus, cepat hilang, sebelahnya lagi cepat meletus lagi, cepat hilang lagi. Dia nggak jadi kerusuhan yang masif, yang raksasa gitu, tapi nggak akan selesai-selesai, tiap hari ada aja gitu. Demikian Hirmawan Sulistyo, saya Dinda Natasha.